agama yang mengajarkan kepada pemeluknya secara khusus dan kepada segenap umat manusia bimbingan-bimbingan yang terbaik, bimbingan-bimbingan yang membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan baik dunia ataupun akhirat, baik kemanfaatan untuk pribadi kita masing-masing atau kemanfaatan untuk orang lain, bahkan kemanfaatan untuk bangsa dan negara kita dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya tentang Al-Quranul Karim, kitab suci kita yang sangat mulia, yang sangat agung. Allah azza wa jalla mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara yang aqwam. Yang namanya aqwam aswab, yang benar. A'dal, yang adil. Anfa', yang bermanfaat. Itu nassul Quran, langsung Allah Azza wa Jal yang memberitakan kepada kita tentang kitab suci kaum muslimin Al-Quranul Karim, yang di dalamnya terdapat bimbingan-bimbingan agama Islam. Dinyatakan bimbingan Al-Quran itu memberikan bimbingan kepada perkara yang benar, perkara yang adil, perkara yang manfaat. Sehingga dari sini kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita menyatakan bahwasanya dinul Islam, agama Islam dengan segenap bimbingan-bimbingannya semuanya adalah rahmah. Semuanya adalah hikmah. Semuanya adalah manfaat dan maslahat. Semuanya adalah adil. Kalau mendapati ada sebuah bimbingan, ada sebuah pemahaman atau tuntunan yang keluar dari rahmat menuju kepada azab, keluar dari kemanfaatan menuju kemadharatan, keluar dari kemaslahatan menuju mafsadat, keluar dari keadilan menuju kezaliman, itu bukan termasuk Islam sedikitpun. Dikarenakan Allah tegas mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik wal hidayah, menunjuki kita kepada siratal mustaqim, menjadikan kita termasuk kaum muslimin yang berpegang dengan dinul Islam. Dikarenakan keindahan Islam tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, secara khusus di antara keindahan-keindahan Islam ialah Islam itu mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat, memotivasi kaum muslimin untuk melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya atau untuk keluarganya atau untuk masyarakatnya, bahkan untuk bangsa dan negaranya, untuk dia pribadi atau untuk orang lain. Dan Islam melarang keras segala sesuatu yang memadharatkan, segala sesuatu yang mengandung mafsadah, baik memadharatkan diri pribadi apalagi memadharatkan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang nanti akan kita kaji pada kesempatan majelis kita hari ini. Dari mulai sekarang sampai nanti menjelang asar insyaallah taala. Waktunya dan durasinya cukup panjang. Untuk memudahkan pembahasan ini, pada majelis pertama akan saya bawakan semacam notulennya, ringkasan-ringkasan yang akan kita rinci nanti pada majelis kita kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, yakinilah sekaligus syukurilah. Agama Islam mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat dan melarang segala sesuatu yang bermadarat. Adapun yang pertama, Islam menganjurkan pemeluknya kaum muslimin untuk memiliki semangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ini sebagai motivasi, sebagai dasar dan landasan utama. Kaum muslimin akan bisa memberikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi orang lain. Dikarenakan Islam secara khusus menghasung, menganjurkan, menyemangati segenap kaum muslimin untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang itu ada dua macam. Yang pertama ialah berkaitan dengan urusan-urusan agama, kemanfaatan-kemanfaatan agama. Yang kedua berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan, kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Ini sangat penting untuk dicermati kaum muslimin rahimakumullah. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang beraroma religius, yang beraroma agamis, tapi Islam juga menghasung perkara-perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Agamanya dapat, dunianya juga dapat. Barakallahu fikum. Ada kemanfaatan yang sifatnya keagamaan, ada kemanfaatan yang sifatnya keduniaan. Islam menganjurkan kaum muslimin untuk mengerjakan segala sesuatu yang membawa kemanfaatan dunia dan kemanfaatan agama. Kemanfaatan agama, segala perkara yang mengandung kemanfaatan secara agama, ketika dikaji, diteliti oleh para ulama kita, itu bersumber pada dua perkara: ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Ilmu yang manfaat itu dasarnya, sehingga dia mengerjakan segala sesuatu dengan dasar ilmu, lalu diamalkan. Ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Ini luas penjabarannya. Amal soleh itu banyak, terkait dengan Allah Azza wa Jal, hablum minallah, terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, terkait dengan orang tua, terkait dengan suami istri, terkait dengan anak, terkait dengan kerabat, terkait dengan tetangga, terkait dengan muslimin, terkait dengan non muslim, terkait dengan hewan-hewan, bahkan terkait dengan alam raya. Amal soleh, sangat banyak pembahasannya. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ini terkait dengan perkara-perkara sifatnya keagamaan kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang terkait dengan perkara-perkara kemanfaatan duniawiyah, Islam juga menghasung kaum muslimin untuk punya semangat di dalam talabur rizq, mengais rizq, mengecam tindakan pengangguran, mengecam tindakan bermalas-malasan, mengecam tindakan, mohon maaf, mengemis, meminta-minta. Menganjurkan kaum muslimin untuk berdiri, mandiri, punya semangat untuk talabur rizq. Dikasih ketentuan-ketentuannya, harus rezeki yang halal, dengan cara yang halal, mencapainya dengan cara yang halal, tidak boleh menggunakan cara-cara yang haram. Kemudian tidak melupakan agama dia, tidak melupakan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diniatkan untuk kemanfaatan dia pribadi supaya jangan menjadi pengemis, kemudian diniatkan untuk mencukupi keluarganya, anak istrinya, dan handai tolannya. Luar biasa. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, perkara-perkara yang mengandung kemanfaatannya dihasung dalam Islam, dan penjabarannya sangat panjang. Yang dari sini kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim itu adalah sosok dan profil yang selalu membawa kemaslahatan, yang selalu membawa kemanfaatan dimanapun dia berada, untuk dia pribadi, untuk keluarganya, untuk familinya, untuk tetangganya, untuk muslimin secara umum, bahkan untuk bangsa dan negara. Di sisi yang lain, Islam melarang dengan keras segala tindakan-tindakan yang mengandung unsur kemadharatan. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, la darara wa la dirara. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh memadharatkan orang lain dalam Islam. Lafadznya pendek, itu hadisnya Rasul yang datang dari banyak sahabat, memiliki banyak jalur dan dihasankan oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dikatakan hasan li ghairihi. La darara wa la dirar. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh memadharatkan orang lain dalam Islam. Maka segala sesuatu kaum muslimin rahimakumullah yang mengandung unsur kemadharatan, baik yang merusak fisik, yang merusak akal, yang merusak harta benda, yang merusak keturunan, yang merusak diri pribadi, yang merusak orang lain, itu semuanya dilarang dalam Islam apapun bentuknya. Semua keboliman-keboliman dilarang. Segala bentuk penipuan-penipuan dilarang. Segala tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain dilarang. Apalagi yang mengandung tindakan-tindakan yang membahayakan sampai merenggut korban, lebih dikejam lagi. Sehingga Islam melarang dengan keras yang namanya terorisme, yang namanya radikalisme. Itu semuanya dari mulai zaman dahulu kala, sebelum munculnya mereka-mereka tadi, sudah dikecam dalam Islam. La darara wa la dirara. Ini panjang pembahasannya. Tapi secara global kaum muslimin rahimakumullah, itu kerangka-kerangka global yang disebutkan dalam Islam terkait dengan satu poin tadi, keindahan Islam. Islam mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat dan melarang kaum muslimin dari segala sesuatu yang mengandung unsur kemadharatan. Ini kalau diamalkan, diketahui, diilmui, diamalkan, diterapkan oleh segenap kaum muslimin, maka efeknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka satu akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang selalu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Bukan pribadi-pribadi yang mengganggu orang lain atau yang menjadi beban bagi orang lain. Dia, efek yang berikutnya, akan memberikan perkara-perkara positif pada keluarganya, lingkup dalam rumah. Akan tercapai rumah tangga yang berbahagia, tercapai keluarga-keluarga yang luar biasa. Lebih luas lagi, tatanan bermasyarakat yang paling kecil, tetangga, warga, dan segala macamnya, semuanya akan menjadi luar biasa indahnya. Satu sama lain saling memberikan kemanfaatan, satu sama lain saling memberikan kemaslahatan, satu sama lain menahan diri, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai memberikan kemadharatan bagi orang lain. Dan efek yang paling besar nanti adalah terkait dengan agama dan negaranya. Barakallahu fikum. Islam akan kokoh, Islam akan solid dengan bimbingan-bimbingan tadi, dan akan solid dengan kaum muslimin yang tangguh-tangguh, yang mengamalkan bimbingan yang mulia tadi, dan sebuah bangsa dan negara akan menjadi bangsa yang luar biasa hebatnya, tangguh luar dan dalamnya, dikarenakan masyarakatnya tadi, individu-individu masyarakatnya, masyarakat-masyarakat yang tangguh, yang selalu punya prinsip memberikan kemanfaatan dan tidak boleh memberikan kemadharatan. Demikian kaum muslimin rahimakumullah secara global apa yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Adapun perinciannya, kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya memberikan hasungan, memberikan motivasi dan semangat kepada sekalian kaum muslimin. Perhatikan baik-baik sabda Rasul ini yang merupakan landasan motivasi untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jaz." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah kamu wahai muslim melakukan apa saja yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolonglah, minta bantuanlah, berpeganganlah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa putus asa. Singkat, hadis cukup panjang, cuma saya ambil penggalan yang saya inginkan dari hadis ini. Ihris 'ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jaz. Berambisilah, bersungguh-sungguhlah melakukan apa saja yang bermanfaat bagi kamu, dan mohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Sandarkan itu semua kepada Allah semata, dan jangan merasa lemah, dan jangan merasa pesimis, dan jangan merasa putus asa. Singkat, tetapi sabda Rasul yang satu ini kaum muslimin rahimakumullah menjadi motivasi yang luar biasa bagi segenap kaum muslimin di dalam melangsungkan kehidupan dunianya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, dan kebahagiaan akhirat nanti. Dikatakan oleh para ulama lafaz ini ketika mereka mensyarah, menjabarkan hadis ini, sabda Rasul ini kalimatnya sangat singkat, namun maknanya begitu syarat. Kandungannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu. Dalam hadis ini, penantina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita tentang prinsip, konsep yang harus dipegangi masing-masing muslim yang mendambakan sa'adatul dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama ialah al-hirs wal ijtihad 'alal umurin nafi'ah. Dia harus punya kesungguh-sungguhan, punya semangat untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat. Perkara yang bermanfaat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini harus ada semangat. Kalau tidak ada semangat yang semacam ini kaum muslimin rahimakumullah, maka yang terjadi adalah kemalasan. Tidak punya gairah, tidak punya semangat. Kalau sudah terjangkiti penyakit yang namanya kaslan, al-kasal, malas, tidak punya semangat, maka dia akan menjadi seorang muslim yang tidak ada gunanya. Muslim yang menjadi beban bagi orang lain. Bahkan mungkin menjadi muslim, mohon maaf agak kasar bahasanya, menjadi muslim yang menjadi sampah-sampah masyarakat. Menyibukkan aparat kita kepolisian, menyibukkan warga negara dikarenakan dia tidak memberikan kemanfaatan, tapi justru memberikan kemaburan. Harus semangat. Maka Rasul mengatakan, ihris, semangat kalian bersungguh-sungguh kalian untuk mengerjakan perkara-perkara yang manfaat. Jangan lupa, jangan terbalik, jangan punya semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang membahayakan. Jadi kecam dalam Islam. Yang kedua, konsep yang kedua kaum muslimin rahimakumullah ialah dia harus menempuh jalur-jalurnya. Ayyaslukal abdu aturqan nafi'ah wa asbabah. Ketika dia punya semangat untuk mengerjakan yang manfaat, dia harus menempuh jalurnya. Jalur-jalur yang membawa dia untuk mengerjakan perkara yang manfaat. Harus mengerjakan asbab-asbabnya. Jangan semata-mata berangan-angan. Semangat, semangat. Semangat gitu aja. Kok enggak maju-maju? Kok enggak segera berbuat? Dikarenakan belum punya konsep yang kedua. Hanya punya semangat doang. Hah? Punya semangat tok. Tapi untuk maju tidak. Loh kenapa? Ya semangat pak. Ya, tapi ini jalannya kemana? Ya enggak tahu. Maka dia harus punya konsep yang kedua katanya para ulama. Dia harus menempuh jalurnya. Menempuh sebab-sebab menuju perkara bermanfaat tadi. Dan itu disebutkan dalam Islam. Diajarkan dalam Islam. Disebutkan dalam kitabullah. Dan sunnah Rasulnya SAW. Ini yang bermanfaat. Kerjakan. Ini yang bagus. Kerjakan. Ini yang bermadarat. Jangan. Itu semuanya ada. Kalau mau dibikin ringkasannya. Mau dibikin ringkasannya kaum muslimin rahimakumullah. Akar dan pokok segala perkara bermanfaat, iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Tidak ada lagi yang lain. Iman berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah kita. Amal saleh berkaitan dengan amal-amal lahiriah. Baik amal saleh yang terkait dengan ubudiyah ataukah amal saleh yang terkait dengan hablum minan nas. Itu ada jalur-jalur ini. Dikasih tahu. Ini juga penting dikasih konsep supaya jangan sampai salah jalan. Punya semangat yang tinggi, kepingin mengerjakan perkara yang manfaat, tapi salah jalur. Gak ada gunanya punya semangat. Kalau salah jalur, yang terjadi adalah kemadharatan. Maka dia harus tahu jalannya. Suluku turukin nafi'ah wa asbabiyah. Konsep yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, yang disebutkan dalam riwayat ini adalah kaum muslimin diminta untuk tidak bersandar pada kekuatan dia pribadi. Tapi diminta untuk menyandarkan itu semuanya, memasrahkan itu semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang maha kuasa, dan yang maha kaya, dan yang maha segala-galanya. Itu prinsip la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dikatakan Rasul, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia kembalikan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Fungsinya katanya para ulama, dikarenakan dalam upaya dia untuk melaksanakan, untuk mencapai perkara-perkara yang manfaat, tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di sana ada godaan-godaan. Setan tidak tinggal diam. Orang-orang yang tidak suka banyak. Untuk mengerjakan perkara kebaikan terjal. Banyak godaan, banyak rintangan. Belum lagi hawa nafsu masing-masing kita. Sehingga perlu yang namanya isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah ketika dia pasrahkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla, akan menumbuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Segala problematika, segala rintangan, segala hadangan, segala cobaan ringan bagi dia. Dikarenakan dia pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolongnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tiga konsep. Sungguh-sungguh di dalam mengerjakan perkara yang manfaat. Dan harus menempuh jalurnya yang benar. Dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, isti'anah billah. Kalau ini kaum muslimin rahimakumullah yang ada pada seorang muslim, maka dia akan menjadi seorang muslim yang nafi', yanfa'u nafsah wa yanfa'u ghairah. Dia akan menjadi sosok muslim yang bermanfaat, yang bermaslahat, yang barokah. Barokah untuk dia pribadi dan barokah untuk orang lain. Manfaat untuk dia pribadi dan manfaat untuk orang lain. Itu konsepnya. Tadi kalau dia tidak punya semangat terjangkit penyakit, malas sama masyarakat. Ketika dia punya semangat tapi salah jalur, maka yang muncul bukan kebahagiaan, bukan kemanfaatan, tapi justru kemadharatan dan mafsadah. Antum tanyakan kepada mereka-mereka yang masuk dalam jaringan teroris dan segala macamnya itu, terutama yang punya motivasi keagamaan, bukan urusan dunia. Tanyakan sama mereka. Mas-mas ini, kita katakan mas-mas dikarenakan para pelakunya yang jadi korban masih muda-muda, yang tua-tua di belakang takut mati. Mas-mas, tujuannya apa sih kok sampai jenengan berbuat semacam itu? Pasti jawabannya akan satu. Hidup mulia atau mati syahid. Ya apa ya Pak? Yang dia pikirkan kemanfaatan. Yang dia pikirkan kemaslahatan. Yang diharapkan kemanfaatan untuk dia pribadi dan untuk orang lain menurut dia. Kenapa kok jadi merusak? Apa sebabnya? Salah jalur. Punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, jalurnya keliru. Sesuatu yang membahayakan dipandang bermanfaat. Itu dikarenakan tidak ada bimbingan yang lurus, yang benar pada mereka. Salah jalan. Jadi harus punya semangat untuk mengerjakan perkara yang manfaat dan harus tepat jalurnya. Barakallahu itu. Sudah punya semangat, pas jalurnya. Tapi kemudian tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya menyandarkan kepada kemampuan pribadi. Dia akan terhenti di tengah jalan. Ketika dia menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, gangguan-gangguan, gelombang-gelombang ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla, ternyata kemampuan dia terbatas. Dia akan terpental. Akan stres. Akan muncul keluh kesah. Tidak ada kesabaran sama sekali. Yang tadinya maju, mundur teratur. Gagal total. Tidak punya semangat juang yang tinggi. Dikarenakan manusia itu lemah. Manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Yang punya daya dan kekuatan yang hakiki, yang mutlak adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia lupa akan bantuan Allah Azza wa Jalla, ketika dia hanya menyandarkan kepada kemampuan pribadi, dia akan kandas di tengah jalan. Maka yang diharapkan terus maju. Maka perlu adanya isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla semata, menyerahkan segala daya, segala upaya, segala kemampuan dan segala macamnya hanya kepada Allah semata, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Maka kenceng larinya menjadi muslim yang betul-betul bermanfaat dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kaum muslimin rahimah. Ini konsep. Kemudian seperti yang diterangkan tadi, kaum muslimin rahimakumullah, kemanfaatan yang diinginkan di sini meliputi dua perkara. Ada kemanfaatan-kemanfaatan agama terkait dengan agama seseorang muslim tadi. Ada kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Sehingga ketika Rasul mengatakan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau wahai muslim bersungguh-sungguh punya ambisi yang kuat untuk mengerjakan yang bermanfaat bagi kamu. Itu maksudnya kemanfaatan duniawi dan kemanfaatan ukhrawi. Tolong camkan baik-baik Pak, Islam menghasum dua-duanya. Ini perlu saya tekankan, dikarenakan mungkin sebagian pihak merasa Islam itu babnya cuma ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Kok seakan-akan tidak pernah ngurusi dunia gitu. Urusan dunia sedikit kok kayaknya kok dilarang ya. Kok seakan-akan kok tidak boleh gitu ya. Jangan salah paham. Islam dari mulai awal sampai akhir semuanya memberikan dua poin tadi. Menghasung kaum muslimin untuk mencari dua ini tadi. Dunia, akhirat. Dunia, agama. Barakallah. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Doa yang biasa dipanjatkan kaum muslimin. Doa apa, Pak? Yang dikenal oleh kaum muslimin dengan doa sa'u jagat. Dikarenakan semua diborong. Apa doanya? Dan itu doanya kaum mukminin. Subhanallah. Doanya kaum mukminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua. Enggak kemudian melulu fil akhirah hasanah, fil akhirah hasanah. Enggak. Dunia disebutkan nomor pertama. Ya Allah, berikan kepada kami dunia ini yang baik. Akhirat juga yang baik. Dan selamatkan kami dari api neraka. Minta dunia, tapi dunia yang baik. Minta akhirat, tapi yang baik. Dan selamat dari api neraka. Itu loncampan baik-baik. Islam itu selalu mengajarkan kepada pemeluknya untuk memperbaiki dunianya dan akhiratnya. Selalu menghasung kaum muslim dan pemeluknya untuk mencari kemanfaatan dunia dan juga akhirat. Itu dua. Gandeng kemana-mana. Tak akan hilang kaum muslimin rahimahullah. Sehingga dunia dicari, dunia dinikmati, dunia itu diresapi, tapi dunia digunakan untuk mengejar kepentingan akhirat kita kaum muslimin rahimahullah. Baik. Kemanfaatan yang dimaukan dua. Kemanfaatan agama, kemanfaatan dunia. Kaum muslimin rahimahullah. Disebutkan tadi terkait dengan kemanfaatan-kemanfaatan agama. Ini sangat banyak sebenarnya kaum muslimin. Meliputi semua aspek keagamaan. Tetapi diteliti oleh para ulama, semua kemanfaatan-kemanfaatan yang terkait dengan agama kaum muslimin, yang harus dia capai, yang harus dia cari, yang harus dia kerjakan, itu kembali kepada dua perkara yang pokok. Yang pertama ialah al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa membersihkan jiwa. Al-muzakki lil qulub wal arwah. Ilmu yang bisa membersihkan jiwa kita. Menjadi seorang muslim yang bersih jiwanya. Yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Yang membuat muslim tadi gemar bersyukur ketika ada kenikmatan, sabar ketika ada musibah, gampang istighfar ketika dia berdosa, senang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang mensucikan jiwanya. Dan ilmu yang berbuat amal soleh. Ilmu yang berbuah amal soleh. Ketika dikaji, ketika dipelajari, ketika dimiliki oleh seorang muslim, itu nampak pada amaliyah dia. Ibadahnya kelihatan bagus. Akhlaknya kelihatan baik. Adab-adabnya bagus. Muamalah-muamalahnya bagus. Itu ilmu yang manfaat. Barakallah. Dan yang dimaukan dengan ilmu yang manfaat di sini kaum muslimin rahimakumullah ialah yang paling pertama adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan keagamaan. Baik itu ilmu alat, ilmu bahasa, apakah itu ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu akhlak, ilmu muamalah, ilmu adab, atau ilmu-ilmu berkaitan dengan masalah ahkam, masalah jual beli, masalah rumah tangga dan segala macamnya. Semua ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam yang termaktub dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang termaktub dalam sabda-sabda Rasul, hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya kitab-kitab mereka. Ilmu yang manfaat. Barakallahu fikum. Ini harus dikejar oleh kaum muslim. Seorang muslim harus punya semangat untuk menimba ilmu agama, menimba ilmu syar'i, menimba ilmu yang bermanfaat. Rasul mewajibkannya kaum muslimin rahimakumullah dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu perkara yang fardu bagi seorang muslim. Mungkin ada yang tanya, "Lah ilmu dunianya mana, Ustaz?" Ilmu dunianya dibahas nanti ketika membahas kemanfaatan duniawiyah. Tadi kan dua ya, kemanfaatan agama, kemanfaatan dunia. Dikarenakan pembahasan sekarang kemanfaatan dunia, dibahas ilmu agamanya. Nanti pembahasan kemanfaatan dunia, dibahas ilmu dunia. Intinya dapat dua-duanya, ilmu yang manfaat. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah tidak heran kita mendapati sekian banyak ayat, sekian banyak hadisnya Rasulullah SAW, dan keterangan-keterangan para ulama kita, dari mulai para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam kita yang terkemuka, yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan yang sangat tinggi sebuah ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Dikarenakan ilmu yang manfaat itulah yang akan membawa kemanfaatan, kemaslahatan agama seorang muslim. Dengan ilmu ini dia akan tahu ini yang halal, ini yang haram. Dia akan tahu ini yang hak, ini yang batil. Dia akan tahu ini perkara-perkara yang dikatakan kufur, ini yang iman, ini yang ketaatan, ini yang kemaksiatan, ini yang bermanfaat, ini yang bermadarat. Itu semua dengan ilmu. Dengan ilmu agama ini pula, ilmu yang manfaat ini pula, dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan ilmu ini pula dia akan bisa berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan ilmu ini pula dia akan bisa rukun tetangga, rukun warga. Dia akan bisa ukhuwah Islamiyah, dan dia akan bisa untuk membela agama dan negaranya. Itu dengan ilmu yang manfaat. Motivasinya ilmu yang manfaat. Sehingga seorang muslim harus mengkaji ilmu agama yang manfaat. Itu semua ada dalam Al-Quranul Karim, ada dalam bimbingan-bimbingan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan keterangan-keterangan para ulama. Al-Quran dikaji, terjemahan juga sudah ada, kemudian buku-buku tafsir juga banyak, kitab-kitab hadis juga banyak, yang besar, yang kecil dikaji maknanya, syarahnya, bagaimana keterangan para ulama. Wah, sedikit demi sedikit kita akan tahu ilmu yang benar, kita amalkan dengan baik. Ingat, ilmu yang manfaat ini yang paling penting. Barakallahu. Kemudian yang kedua, kemanfaatan-kemanfaatan yang terkait dengan perkara akhirat, yang kedua, perkara agama yang kedua ialah al-amalus saleh. Seorang muslim harus punya semangat, harus punya kesungguh-sungguhan untuk mengamalkan ilmunya, sehingga berbuah menjadi amal yang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, disepakati oleh para ulama kita, dalam semua para ulama, semua para fuqaha dari semua madhab, sebuah amal itu dinyatakan sebagai amal yang soleh ketika padanya ada dua persyaratan, terpenuhinya dua persyaratan. Yang pertama ialah ikhlasun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan niatnya, mempersembahkan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia beramal bukan untuk riya, dilihat orang, bukan untuk sum'ah, didengarkan sama orang, bukan untuk kemasyhuran, untuk ketenaran, untuk kedudukan. Betul-betul murni lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Dan yang kedua, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah ini, agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di Al-Ahzab terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka Rasulnya contoh kita, uswah kita, tauladan kita, panutan kita dalam semua aspek agama kita, terutama dalam perkara-perkara amaliyah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang soleh ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah. Ini semuanya perkara yang difahami baik-baik. Di antara amal soleh, meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang makruh-makruh, atau meninggalkan perkara yang mubah yang bisa menghantarkan kita kepada perkara yang haram. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim itu terkait dengan bab amal solehnya itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Ini kita bawakan kaum muslimin rahimakumullah untuk introspeksi diri kita sudah sampai di tingkatan yang mana. Yang pertama disebut dengan as-sabiquna bil khair. Orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan perkara kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang makruh-makruh, bahkan meninggalkan perkara mubah yang dikhawatirkan menjerumuskan mereka dalam perkara yang haram. Ini luar biasa tingkatannya, paling tinggi orang-orang yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Yang kedua disebut dengan al-muqtasidun. Muqtasid, yang namanya muqtasid, orang-orang yang mengamalkan yang wajib-wajib saja. Sunnahnya ya males gitu. Ya kadang-kadang. Meninggalkan yang haram-haram saja. Makruhnya ya kadang-kadang dikesahkanlah. Yang mubah jelas. Ini muktasib, pertengahan. Wajib tidak ketinggalan, tapi yang sunnah-sunnah ini yang belum banyak. Haram jelas tinggalkan. Yang makruh-makruh masih belum bisa dia, masih dikerjakan yang makruh. Ini muktasib. Yang ketiga yang paling rendah namanya zalimun li nafsih, yang menzalimi dirinya sendiri. Yaitu orang-orang yang kadang-kadang yang wajib ditinggalkan. Yang sunnah tidak terpikir. Jangankan yang sunnah, yang wajib banyak bolong-bolongnya. Yang haram-haram diterjang juga sama dia. Jangankan yang makruh, yang haram saja diterjang. Makruh dia kerjakan selalu. Dia punya amal soleh, tapi tercampur dengan amal-amal yang soleh. Dia punya semangat ibadah, tapi juga tidak kuat menahan dorongan nafsu mengerjakan dosa dan maksiat kepada Allah Azza. Ini zalimun li nafsi. Ngaca lagi nih. Kita yang mana ya? Kita harus tahu diri dan harus selalu merendah diri. Tapi harus punya semangat yang tinggi. Kalau mau mengaku ya, mungkin yang ketiga barangkali. Kita banyak dosanya. Ibadah punya semangat, tapi masih banyak dosanya, masih banyak maksiatnya, masih banyak lupanya dan segala macamnya. Maka inilah yang membuat kita termotivasi. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Wahai muslim, kerjakan yang manfaat bagi kamu, manfaat bagi agamamu, punya ilmu yang manfaat dan punya amal yang saleh. Kita sing-singan lengan baju, kita bersungguh-sungguh untuk kembali beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita naikkan peringkat kita menjadi muktasid, naikkan lagi menjadi sabiqun bil khairat. Itu yang kita harapkan. Semakin tinggi martabat seorang muslim, akan semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan semakin tinggi pula tingkatan kebahagiaan dia dan kemanfaatan dia untuk orang lain. Luar biasa. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Terkait dengan amal yang saleh dari kaum muslimin rahimakumullah, luas. Terkait dengan hablum minallah, akidahnya bagus, prinsip-prinsip imannya bagus, yang terkait dengan prinsip pemahaman, pemahamannya lurus, tidak ada yang radikal, baik radikal kanan atau radikal kiri atau radikal mana lagi, tapi tidak ada radikal yang lurus, Pak. Mesti ada yang belok. Terkait dengan masalah ubudiyah, terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah akhlak, terkait dengan masalah adab, terkait dengan masalah semua. Jadi yang namanya amal soleh jangan hanya dipandang sholat. Itu hablum minallah. Semuanya hablum minallah, hablum minannas terangkum dalam pembahasan amal soleh. Barakallahu fiikum. Muslimin ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsi. Rasul menginginkan kita sebagai seorang muslim untuk menjadi yang terbaik, memberikan kemanfaatan untuk pribadi dan orang lain dengan amal soleh kita. Ini kunci. Kalau ini ada pada seorang muslim, akan mudah bagi dia kaum muslimin rahimakumullah memberikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk pihak lain sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kemanfaatan agamanya dia. Ketika ada ilmu dan ada amal saleh, maka agama muslim tadi akan semakin kuat, imannya akan semakin tinggi, takwanya akan semakin tebal. Itu kuncinya. Semakin tinggi iman seorang mukmin, semakin tebal ketakwaannya, maka akan semakin tebal pula dan banyak pula kemanfaatan. Barakallahu fiikum. Tidak akan ada yang namanya kemadharatan mafsadat yang dia munculkan. Barakallahu fiikum. Ini kunci. Adapun yang berikutnya, kurang 10 menit. Saya jatah jam 11. Nafas dulu. Gitu ya. Adapun yang kedua kaum muslimin rahimakumullah ialah kemanfaatan duniawiyah. Jadi kemanfaatan agama sekarang kemanfaatan dunia. Rasul mengatakan kepada kaum muslimin, ihris ala ma yanfa'uk. Wahai muslim, bersungguh-sungguhlah kamu melakukan segala sesuatu yang manfaat bagi kamu. Di antaranya dalam urusan duniamu. Jangan lupa urusan duniamu. Kamu punya kebutuhan. Kamu punya hajat di dunia ini. Kamu punya keluarga. Kamu punya istri. Kamu punya anak. Kamu punya orang tua. Kamu punya kerabat. Yang mungkin kamu tanggung. Barakallahu fiikum. Kerjakan yang manfaat untuk dunia kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, Islam agama yang memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya dalam urusan dunia ini. Sangat luas. Dari sisi kita diperbolehkan untuk membuat planning-planning dunia yang menyenangkan. Bapak punya planning apa kira-kira dalam urusan dunia ini? Rumah sudah? Belum. Bikin planning rumah. Sudah, Ustaz? Kendaraan sudah belum? Iya, sepeda ontel. Boleh bikin planning yang lebih daripada itu. Dipersilakan. Dipersilakan. Dan bahkan termasuk kebahagiaan. Di sebelah dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Suatu kali Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah ke Bahrain. Kala itu Bahrain mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah, dengan mereka menyerahkan upeti ketika itu ke Bahrain untuk mengambil upeti Bahrain. Maka Abu Ubaidah pun pulang ke kota Madinah membawa harta yang banyak. Sejak dahulu yang namanya Bahrain itu wilayah kaya. Sampai sekarang itu negara kaya Bahrain. Sejak dulu. Kabar kedatangan sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini terdengar ke seluruh para sahabat yang di kota Madinah. Nah, biasanya Pak, mereka sengaja salat subuh di Masjid Nabawi. Biasanya ada yang di Masjid Kuba, ada yang di Kiblatain, ada yang di tempatnya masing-masing. Kali itu sengaja secara khusus salat subuhan di Masjid Nabawi. Kira-kira untuk apa, Pak? Nah, itu diakui oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Karena mendengarkan kabar datangnya sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarr bawa harta yang banyak. Begitu Rasul selesai salat subuh, beliau menghadap kepada para sahabatnya, mereka saling menampilkan dirinya. Rasul tersenyum. Beliau langsung paham, tersenyum. Beliau mengatakan, saya menduga kalian sudah mendengar data kabar kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Betul ya Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah. Kami mendengarkan kabar kedatangan sahabat Abu Ubaidah dari Bahrain. Dan memang kala itu hartanya itu taruh di masjid. Jadi ketok gitu ya. Beli apa? Jadi menampilkan begini supaya apa ini? Langsung lihat. Dapat. Perhatikan baik-baik sabda Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendapati para sahabat yang semacam itu, tersenyum beliau. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, abshiru, abshiru, wa ammilu ma yasurrukum. Silahkan kamu bergembira dan silahkan kamu bercita-cita dengan sesuatu yang membahagiakan kalian dengan dunia tadi. Silahkan. Rasul tidak melarang. Orang senang, silakan. Bahagia, yang sumringah. Bahkan wa ammilu ma yasurukum. Bikin planning-planning, cita-cita yang menyenangkan kalian terkait dengan dunia ini. Silakan. Namun Rasul memberikan sedikit warning. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsya antum sata alaikumud dunya. Tapi justru yang saya khawatirkan dunia ini nanti akan dilimpahkan kepada kalian. Kama busitat alal umami qablakum. Sebagaimana dulu dilimpahkan, dicurahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Yang saya khawatirkan kalian nanti akan berlomba-lomba bersaing merebutkan dunia ini, sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga berlomba-lomba bersaing mendapatkan dunia ini. Fatuhlikatum kama ahlakatkum. Yang saya khawatirkan ketika muncul persaingan tadi, dunia itu akan membinasakan kalian, menghancurkan kalian, sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Apa warningnya di sini? Warningnya ialah al-munafasah. Jangan sampai kalian kemudian berebut, bersaing dengan menghalalkan segala cara dengan segenap kaum muslimin hanya untuk mencari yang namanya dunia. Rela sampai baku bunuh, bacok-bacokan, tembak-tembakan, tukaran, tawuran dan segala macamnya gara-gara dunia. Hanya itu yang Rasul khawatirkan. Dunia, silakan. Gembira dengan dunia, monggo. Planning-planning, silakan. Tapi tolong, jangan kemudian terjangkiti penyakit umat yang terdahulu, itu penyakit munafasah fil umur dunia. Persaingan yang tidak sehat dalam menggapai urusan dunia. Itu yang pertama. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan dalam riwayat hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Ibn Hibban dan yang lainnya, dan dia sahih. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, arba'un minas sa'adah. Ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Apa kata Rasul? Termasuk kebahagiaan. Monggo, dengan tebak, kira-kira empat itu apa? Empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Apa kira-kira empat ini? Wah, saya udah ngerti dia rupanya ini. Tapi kalau itu berkelana kemana gitu ya, bahagia bahagia. Menurut bayangannya itu sholat Ustaz. Apalagi haji Ustaz. Masya Allah. Rasul mengatakan empat perkara yang membahagiakan itu kata Rasul. Satu, al-baitul wasi', rumah yang luas. Masya Allah. Bayangannya kita orang bakal dikasih bimbingan terkait dengan ritual-ritual amalia lagi, ritual keagamaan ibadah. Ternyata tidak. Rasul mengatakan dalam riwayat ini empat perkara yang termasuk kebahagiaan, rumah yang luas. Luar biasa. Ini ada isyarat apa ya Pak? Islam memperbolehkan kita punya rumah gede. Ya. Ya, kembali pada kemampuannya masing-masing, dan itu termasuk kebahagiaan. Nyata itu. Coba jangan bayangkan ya, ada orang Masya Allah semangat kapi, keluarga besar. Ya, bukan berencana lagi keluarga besar. Nah, istrinya satu, adanya 10. Nah, rumahnya cuma 4 kali kan 5. Bayangkan. Itu perumahan apa namanya? S. Double berapa itu, Pak? Kamarnya ya di situ, ruang tamunya ya di situ, masaknya ya di situ, semuanya di situ. Sama? Ya sama. Dia punya istri satu, anak 10. Tapi rumahnya luas. Kamarnya banyak. Ada ruang tamunya, ada ruang tengahnya, ada dapurnya, ada halamannya, ada tempat mobilnya, dan segala macamnya. Bahagia yang mana? Luka, senang yang mana? Semuanya akan mengatakan, ya senang yang luas Ustaz. Itu kasihan itu yang 4x5 itu, menderita itu. Itu sesuatu yang sudah fitrah. Masing-masing orang mendambakan rumah yang luas. Apa yang kedua? Yang kedua kata Rasul, al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Ada kata-kata hani. Bukan al-markab, enggak. Tapi ada kata-kata al-hani. Kendaraan yang nyaman. Subhanallah, beliau menggunakan bahasa al-markab. Enggak menggunakan bahasa ibil. Unta yang nyaman. Enggak. Enggak mengatakan kuda yang nyaman. Enggak. Dia mengatakan al-markab, itu bahasanya lebih umum lagi. Nah kalau beliau mengatakan al-ibil, unta, waduh, kita bakal naik unta terus ini. Tidak bisa naik pesawat ini Pak ya. Subhanallah, bahasanya sangat bagus. Al-markabul hani. Itu kalau dibahasakan dengan Indonesia kita tunggangan. Tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Sehingga meliputi semua yang nyaman-nyaman. Punya sepeda ontel yang nyaman. Bukan yang ketak-ketak-ketak-ketak kayak gitu. Punya sepeda motor yang nyaman. Bukan yang sudah kelihatan begitu. Punya mobil, ya yang nyaman. Jangan mobil yang sudah ngos-ngosan begitu. Dan itu mengisyaratkan diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memiliki kendaraan yang nyaman. Kira-kira kendaraan yang nyaman itu harganya murah atau mahal, Pak? Ada rupa, ada harga. Kan gitu ya? Tidak mungkin kendaraan nyaman, murah. Itu dikasih orang mesti. Tapi kalau suruh beli, itu mahal. Itu termasuk kebahagiaan. Semuanya duniawiyah. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga ya, Fon? Jangan lupa dong yang ketiga ini. Yang ketiga ialah al-mar'atu shalihah. Istri yang shalihah. Ini sumber kebahagiaan. Kata Rasul mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang shalihah. Ada kata-kata shalihah loh, Pak. Enggak semata-mata istri loh ya, yang shalihah. Mohon maaf, Rasul mengatakan yang shalihah loh, Pak. Bukan semata-mata yang jamilah loh, Pak. Tapi yang solehah untuk apa? Istri yang begitu cantik, tapi dia tidak solehah. Maka mati, Pak. Di depan kita ada kayak boneka Barbie yang cantiknya masya Allah, tapi solehah bangkang sama suami, berani sama suami, dan segala macamnya. Waduh, ini sudah sepet di mata memandang ya. Nah, pinginnya dilepas saja dari yang lain. Nah gitu ya. Karena nggak perlu. Rasul mengatakan dengan bahasa al-mar'atu shalihah. Nah kalau sudah jamilah, shalihah, dzu dzatu mahlin, kaya lagi, dzatu hasabin, punya kedudukan lagi. Itulah yang dicari, itulah yang dianjurkan Rasul ketika meminang seorang wanita. Dengan empat kriteria ini. Hah? Yang punya kedudukan. Hah? Yang punya kecantikan. Yang punya harta. Yang punya agama. Kesolehan. Empat-empatnya susah. Cari yang punya agama. Yang solehan. Kalau tidak, maka kamu akan binasa. Ini kesenangan duniawi semua. Apa yang keempat? Hah? Yang keempat ialah antakuna ma'isyatuhu fi baladih, mata pencahariannya di tempat dia tinggal dan domisili. Ora usah gaduh. Hah? Sudah Trenggalek cukup. Sudah mendapatkan kenikmatan, sudah mendapatkan segala sesuatunya. Enggak jauh-jauh. Famili dekat, keluarga dekat, teman lama dekat, sobat-sobat dekat, tetangga semuanya dekat. Rumah luas. Hah? Kendaraan nyaman. Istri solihah, kerjaan di dekat sini, tidak usah jauh-jauh. Luar biasa, arba'un min sa'adah. Mantap kan? Mantap. Dan itu yang dikejar. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasul. Sungguh-sungguhlah kamu untuk mengerjakan yang manfaat bagi kamu untuk urusan dunia kamu. Kejar, silakan. Namun ingat ada batasan-batasan yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan urusan-urusan dunia. Yang pertama, ini enggak bisa tawar-tawar lagi, Pak. Harus mencari dunia dan rezeki yang halal. Yang kedua, cara mencarinya harus dengan cara yang mubah, yang halal. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak boleh dengan cara menipu orang lain. Tidak boleh dengan cara mencuri. Kalau bahasa kerennya kan korupsi. Tidak boleh dengan cara-cara yang semacam ini. Harus dengan cara-cara yang halal, thayyibah. Dan pintu rezeki yang halal sangat banyak. Sangat banyak. Para kelas itu. Sehingga cari dari jauh semacam ini. Rezekinya halal, jangan yang haram. Dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Kemudian jangan sampai terjangkiti penyakit munafasah tadi. Persaingan yang tidak sehat. Hanya untuk mengejar yang namanya dunia. Yang berikutnya, jangan sampai melalaikan kita dari tujuan utama kita beribadah kepada Allah SWT. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang merugi. Mencari dunia untuk kepentingan kita, keluarga, dan juga untuk investasi akhirat. Jangan sampai lupa. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya digunakan untuk kemanfaatan-kemanfaatan. Dibelanjakan untuk perkara-perkara yang manfaat. Baik manfaat untuk diri kita pribadi, manfaat untuk orang lain, atau kemanfaatan yang sifatnya akhirat, yang bersifat investasi-investasi akhirat. Barakallahu fikum. Ini adalah kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, di dalam mengais rezeki juga demikian, dia tidak diperbolehkan sangat untuk bergantung pada kemampuan pribadi. Dia diminta dengan sangat untuk senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, memohon rezekinya kepada Allah Azza wa Jalla, mohon bantuannya kepada Allah Azza wa Jalla, disertai dengan ikhtiar tadi. Ini kunci suksesnya kehidupan dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, Allah pasti akan memberikan rezeki pada kalian. Allah pasti akan menganugerahkan rezeki pada kalian. Kama yarzuqu thayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasa wa taruhu biqana. Pagi hari kosong perutnya dalam keadaan lapar, dia pergi. Sore hari dalam keadaan kenyang. Dan di sarang burungnya itu enggak menyimpan makanan dia. Tawakal yang sangat tinggi. Sudah. Tempat tidur selesai. Bangun, lapar, cari makan. Sore pulang, sudah kenyang. Itu dengan tawakal yang sangat tinggi. Burung adalah sosok hewan yang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perintahkan untuk bertawakal yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya tawakal itu wajib dengan ikhtiar. Bukan berpangku tangan, bertawakal. Gitu. Mas, pagi-pagi kiri kok nyantai, mas. Boten ke situ, mas. Tawakal, pak. Yang lain sudah pada berangkat semua ini. Iya, pak. Tawakal aja. Kalau dikasih rezeki yang datang sendiri. Ini salah paham. Yang namanya tawakal, wajib dengan ikhtiar. Barakallahu fikum. Dikatakan pula oleh para ulama, awal mula rezeki itu barokah. Awal mula rezeki itu barokah. Ketika prinsip mengais rezekinya adalah dibangun dengan niat yang salihah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik itu mencari rezeki untuk menghidupi kebutuhan pribadi dan untuk menghidupi menafkahi keluarga dan anak-anak. Dan berikutnya untuk investasi akhirat. Barakallahu fikum. Dan ketakwaan jelas dia tadi dengan konsep-konsep yang disebutkan dalam Islam hanya mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal digunakan untuk perkara-perkara yang manfaat dan tak terjatuh dalam perkara-perkara yang melalaikan. Barakallahu fikum. Dan termasuk barokahnya rezeki katanya para ulama ialah dia barakallahu fikum dalam bab bermuamalah luar biasa. Banyak membantu sesama dengan kelapangan rezekinya tadi. Nah, yang kesusahan dibantu, yang fakir-fakir dibantu, yang lemah-lemah dibantu, yang utang-utang tidak bisa bayar, justru diikhlaske, tidak ada masalah. Nah, Alhamdulillah dia banyak membantu dengan segala kemampuan dia. Itu termasuk harapannya rezekinya dia. Barakallahu. Muslimin harus punya semangat untuk mencari perkara yang manfaat dalam urusan dunia dia tadi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah perkara dunia dan perkara agama yang harus dicapai oleh kaum muslimin. Sementara kita istirahat dulu. Ya, boleh kan saya dulu? Kita istirahat dulu. Biar nafasnya agak panjang lagi. Insya Allah teruskan lagi pada zuhur nanti. Pengkajian pada zuhur nanti melengkapi pembahasan sekarang ini terkait dengan masalah prinsip Islam yang berikutnya mencegah melarang segala sesuatu yang mengandung unsur kemadharatan. Kemudian saya tutup dengan pembahasan tentang masalah poin-poin contoh-contoh kemanfaatan yang harus dikerjakan seorang muslim untuk agamanya dan contoh-contoh perkara yang dikerjakan seorang muslim untuk kemanfaatan bangsa dan negaranya. Insyaallah kita akan dikaji pada zuhur nanti. Mudah-mudahan antum sekalian masih bisa bertahan, fisiknya masih kuat untuk bisa mendengarkan yang selanjutnya. Saya kira cukup sekian. Selebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.